Emangnya dilarang masuk Islam kalau masih minum khamar? Enggak dilarang, yang dilarang itu minum khamar, bukan masuk Islamnya. Tapi kalau dia belum bisa ninggalin khamar, tetap masuk Islam, boleh banget dalam Islam. Masuk Islam tapi masih berzina, boleh kata Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya belum bisa berhenti berzina, gimana? Masuk aja kata Nabi. Nabi enggak mengatakan kalau belum berhenti berzina jangan masuk Islam. Enggak, justru gara-gara setelah masuk Islam, pelan-pelan nanti dia meninggalkan. Pas sudah masuk Islam, Nabi bilang, gimana pendapat kamu kalau ada yang berzina dengan ibu kamu? Wah, saya gebukin tuh Rasul. Gimana pendapat kamu, perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah, saya cincang. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Saya habisin. Begitulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi, yang istrinya kamu zinahi, yang adik perempuannya kamu zinahi, yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga gak suka. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia sadar, diusap dadanya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah doakan, ya Allah, kuatkan imannya dan bersihkan hawa nafsu atau kemaluannya. Sejak saat itu dia bilang apa? Dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka, sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Jadi gak dilarang masuk Islam walaupun dia masih senang dosa.